Bagaimana dengan mengatur makan untuk anak-anak otis karena mereka tidak boleh, selain tidak boleh gula, susu, teri, tapi mereka juga tidak boleh sembarangan sayuran. Apa air infus yang baik? Anak-anak otis tuh kalau ibu-ibu ya mungkin bertanya ini bisa berikan, coba berikan mereka makanan-makanan ya, lauk-lauk yang tinggi rempahnya. Tinggi rempah. Dan salah satu yang saya sangat sarankan ini, kunyit. Karena kunyit ini dia punya kemampuan untuk memperbaiki tadi sel-sel otak. Ya, dan itu yang pertama. Yang kedua apa? Autis bisa biasanya dikaitkan dengan logam berat. Logam berat itu kita bisa chelation, kita bisa ikat dengan apa? Dengan bawang-bawangan. Bawang-bawangan. Jadi termasuk kita ini semua dari kita, maksud saya juga banyak terpapar dengan logam berat. Logam berat. Maka bawang-bawangan itu salah satu solusi untuk mengikat logam berat tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih minyak. Zaitun, VCO, ya buat anak autis itu bagus. Infus yang baik apa? Overall sih rimpang sih ya. Ya buat anak autis mungkin bisa membantu. Kenapa ketika sore bawaannya mengantuk? Ya lihat dulu Anda makannya apa. Coba deh, coba. Saya mungkin menyarankan atau mungkin menantang diri Anda. Coba dalam seminggu ke depan nih, mulai dari siang nanti, coba makan gak usah pakai nasi. Cluenya apa? Jangan ada nasi putih, jangan ada tepung, jangan ada gula pasir, jangan ada minyak. Ini itu udah paham tuh. Kalau Anda makan, Anda masuk ke rumah makan Padang, Anda sudah mulai bingung mau makan apa. Betul. Boleh gak makan Padang? Boleh, silakan aja. Cuma pertanyaannya, udah berapa, kita udah punya habit sehat belum gitu loh. Kalau habitsnya belum ada, sebaiknya itu ditunda dulu gitu loh. Maksudnya gitu. Ngantuk kayak begini muncul gara-gara apa? Baik, saya jelaskan begini teman sekalian. Makanan sejatinya itu energi. Ketika Allah memberikan kepada kita rasa lapar, Allah menyuruh kita kan makan sebenarnya. Harusnya ketika makan tadi kita berenergi. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ketika makan kok malah ngantuk. Masalah enggak? Masalah. Artinya apa? Bisa jadi dua kemungkinan. Yang dimakan sudah tidak ada lagi yang bagus, sebagian besar kalori semua. Yang kedua, tubuh kita tidak punya cukup bahan untuk mengolahnya. Maka akan beda ceritanya kalau Anda maaf makan nasi Padang dengan makan rujak. Makan nasi Padang sebagian besar ngantuk. Kenapa? Enzimnya sudah habis. Santan kan gitu kan? Makan rujak masih penuh dengan enzim. Gitu loh. Ada buahnya, ada kuahnya, ya seperti itu. Ya jadi sebagian besar muncul gara-gara ini. Ya, yang dimakan tuh enzimnya kurang. Maka mulai sekarang biasakan untuk lebih banyak ngemilnya buah. Jadi badan kita tercukupi dengan enzim. Makan buahnya, ya. Itu mungkin solusinya mungkin ya. Bagaimana tips pengobatan bagi orang tua yang sudah berumur untuk menetralisir menjadi sehat kembali? Itu air kelapa tua. Air kelapa tua itu bagus sekali untuk orang tua memang. Kalau yang masih muda, air kelapanya muda. Ya benar, secara kandungan memang beda. Saya sempat diskusi dengan seorang guru saya juga, dia seorang dokter farmasi, dan dia meneliti tentang ini. Dia memang sampaikan bahwa ternyata air kelapa tua sama kelapa muda itu beda. Kalau kelapa muda lebih bagus untuk detox. Sudah pernah saya tulis di Fit, gak salah. Kalau kelapa tua, dia lebih bagus untuk asupan mineral, elektrolitnya. Kata dia beliau sudah. Dan secara tingkat keasaman, air kelapa tua itu lebih, air kelapa muda lebih asam daripada air kelapa tua. Ya, maka kalau Anda pengen tetap minum air kelapa dengan tenang, biasanya saran saya kasih garam. Ya, jadi minum air kelapa itu bagus. Ya, bahkan 3 bulan aja rutin minum air kelapa, ya, insya Allah tensinya bisa turun. Tensi, orang-orang hipertensi. Ya, jadi air kelapanya nanti bisa tambah gula atau Anda tambah garam atau di blender sama kurma, itu juga enak. Air kelapa di blender sama kurma. Bagaimana cara konsumsi kopi yang benar? Kopi, ya bubuk atau biji kopi itu ya Anda green, ya Anda apa, haluskan, atau bubuk kopi murni gitu kan, lalu mungkin 1 sendok 2 sendok teh, kasih air panas, minum dalam keadaan pahit itu bagus, ya. Jangan pakai gula, jangan pakai susu. Kalau mau pakai susu, di situ belum ada yang bikin tuh kopi susu almond. Wih, enak banget. Coba dibikin. Ya termasuk juga tadi ya, air apa santan tadi, teman-teman juga bisa bikin golden turmeric latte namanya. Jadi golden turmeric latte ini kunyit dicampur sama santan. Pemanisnya nanti bisa pakai gula singkong. Di sana ada yang jual gula singkong. Ya, salah satu solusi pengganti gula pasir. Ya. Ini mulai perlahan-lahan di rumah kita diubah. Gula pasir diganti sama madu, kalau enggak gula singkong, kalau enggak gula aren. Gitu loh. Minyak apa gorengnya diganti sama minyak kelapa. Banyak, sana banyak. Nanti pokoknya mainlah ke sana, lihat. Saya suka banget. Ya. Jadi kopi berapa gelas? Seingat saya ada sekitar enggak boleh lebih dari 2 gelas sehari. Ya, karena kopi itu dia simpatomimetik enggak salah. Dia meningkatkan denyut jantung. Ya, jadi yang banyak-banyak juga. Dan apakah kopi bisa bikin tidak tidur enggak? Kalau memang ngantuk, ngantuk aja tidur. Saya berapa kali nyoba terus ngantuk. Ngapa juga ditahan tidur? Tidur itu fitrah sunatullah, terus tidur aja. Waja'alnal laila libasa kata Allah. Jadi kami jadikan malam sebagai istirahat. Jadi kalau waktu malam ngapain? Istirahat. Tidur. Malam ngapain? Jangan olahraga. Jadi kalau mau olahraga siang. Karena malam itu CO2-nya lebih banyak. Tumbuhan mengeluarkan CO2. Ya olahraga tuh malah siang hari. Jadi matahari terbit sampai tenggeram tuh olahraga. Dan makan yang paling baik memang waktu itu. Makan waktu matahari terbit sampai sebelum matahari tenggelam. Nabi SAW ketika pada Isya tidur. Malam nanti bangun. Jadi bagi bapak-bapak yang masih olahraga malam, saran saya coba dipindahkan ke siang. Kecuali olahraga sama istri. Nah itu sedekah, bagus. Anak saya di pondok tahun kedua ini kena skabies tapi kayak mawawa dan susah sembuh. Hampir semua santri kena, sudah saya bawa ke dokter, baju-baju dicuci pakai air panas tapi tetap skabiesnya belum pergi-pergi. Mohon pencerahannya. Ada kalau gak salah di hashtag IG saya anti-gatal JSR. Yang bertanya nanti coba lihat sana, ada resep di situ. Ya, anti-gatal JSR. Sama coba mulai biasakan anaknya minum lada hitam. Lada hitam kasih madu minum. Ya, itu termasuk salah satu obat anti parasit ya, lada hitam. Saya sudah pernah mengalami ektopik hamil di luar kandungan, sudah dioperasi tempat pembuahan saya tinggal satu. Apakah memungkinkan untuk hamil lagi? Insyaallah bisa. Saya kemarin waktu sempat safar ketemu dengan seorang Indonesia, dia suaminya orang Jordan, sekarang tinggal di Palestina. Dia orang Palestina tinggal di Jordan. 3 tahun yang lalu ibu itu berobat ke dokter di sana, dia cerita. Subhanallah, dokter di sana bilang ibu tidak bisa hamil kata dia. 3 tahun yang lalu dan dia datang ke saya itu kemarin itu bawa anaknya yang sudah berumur 1-2 tahun. Ya, maksudnya apa? Belum tentu teori-teori yang ada itu memang itu yang Allah kehendaki. Jadi, kalau memang Allah berkehendak pasti bisa. Ya, pantaskan diri kita, mungkin ibu ini yang bertanya, misalkan maaf masih nyampah, makannya masih gak bersih gitu kan, coba perbaiki makanannya. Ya, perbaiki makanannya, banyakin puasa. Kemarin juga waktu saya ngisi di Depok, di Jakarta itu juga subhanallah, ibu-ibu 7 tahun sudah gak punya anak. Sekarang ternyata sudah hamil. Jadi kata kuncinya apa? Sebenarnya keluhan-keluhan tidak hamil segala macam muncul gara-gara apa? Gara-gara perutnya tidak terasup dengan makanan yang sehat gitu aja. Kalau perutnya terasup dengan makan yang sehat dan sering puasa, rempah-rempah, air, sayur, buah, ya tambah dengan protein dan probiotik selama jadi, itu dia akan perbaiki dirinya sendiri, Pak. Jadi dokter terbaiknya kita itu badan kita sebenarnya. Asal kita kasih provide the right condition. Jadi sering puasa, ya banyakin puasa, makan yang sehat, insya Allah akan banyak manfaatnya. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW makan kurma dan air putih selama sebulan. Bukan masalah kurang rezeki, tapi karena husnuzon adalah bentuk terapi. Benar. Sebenarnya sebuah riwayat pernah Nabi hanya makan kurma dan air putih. Dan itu bentuk detoksifikasi yang paling baik. Jadi kalau apapun penyakitnya, termasuk kanker, tumor, segala macam, atau mungkin penyakit autoimun, salah satu terapi yang kita bisa terapkan selama satu bulan penuh, kurma air. Tapi airnya sebaiknya, bukan sebaiknya, saran saya air yang seperti zam-zam, air alkali, apapun mereknya. Kenapa? Ikatan gen kita itu berada pada pH 9-10. Ikatan gen. Jadi kekuatan gen kita itu bisa melekat, ada risetnya saya baca itu ternyata pH-nya itu tinggi sekali. Maka kalau Anda tidak ada air alkali atau air yang pH-nya tinggi, Anda makan buah. Untuk mempertahankan kealkalinitas tadi itu. ya, itu salah satu caranya. Bagaimana dengan diet ketofastosis? Kalau saya nggak sepakat sih ya, kalau saya, ya, karena gini, sesuatu itu teman-teman sekalian kembalikan kepada konsep Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang yang maaf keto kan nggak makan buah, betul? Terus untuk apa lo ciptakan buah? Jadi kita tuh berpikirnya itu bukan ala barat, berpikirnya itu ala Quran, ala sunnah gitu loh. Ya, orang keto makannya cuma alpukat, ya enggak apa-apa. Ini bukan menyalahkan, tapi kalau saya, karena saya, kita semua beriman, kita muslim, ya sudah kembali kepada Quran. Makan seimbang. Munculnya lemak tuh gara-gara apa? Gara-gara kalori berlebihan. Kan gitu. Nasi banyak, apa banyak. Kalau orang keto kan biasanya lemak, protein adalah fase. Kalau kita pelajari fase-fase di mana mereka boleh makan buah, itu buah pun terbatas. Gak boleh nanas. Ya kan gitu kan, pepaya gak boleh. Ngapain juga, Allah ciptakan, makan aja nikmati. Dan hidup sehat itu harus menyenangkan. Saya gak mau makan pare, kenapa pahit? Mendingan saya makan kurma. Karena saya gak butuh pare. Sekali-kali pahit silakan gitu. Jadi jangan menyiksa diri, wah mau hidup sehat nih, hari ini makan pare, besok sambil loto. Ah, susah bener hidup kayak begitu. Ngapain? Harus menyenangkan gitu kan, harus menyenangkan. Kalau gak menyenangkan kita susah sendiri kan, gitu loh. Banyak makanan sehat kok, ya tadi saya bilang tadi yang ikan gabus tadi itu gak usah pakai digoreng, dipensil, gak di, kayak disangrai gitu, pakai minyak zaitun sedikit sampai dia matang, nanti dressingnya pakai alpukat, alpukatnya kasih zaitun lagi, kasih jeruk nipis, kasih lada, kasih apa, kasih garam, udah sehat, tetap enak kok, gitu loh. Jadi gak usah susah hati gitu loh. You just have to eat right. Tenang aja. Ya, jangan khawatir ya. Tapi kalau mau keto pastosis, mau apa silakan aja. Kalau saya sih, saya tidak mengajarkan diet. Ya. Mau pakai pola-pola apapun silakan ya. Tapi intinya apa? Hidup sehat itu harus membuat menjadi lebih taat. Enggak ada gunanya minum madu tiap hari, minum infus water, makan kurma, makan apa tapi malam enggak bangun tahajud, Quran enggak dibaca, enggak ada guna. Lebih baik sakit. Sehat harus bikin lebih taat, kata kuncinya. Kalau udah sehat harus lebih taat. Kalau enggak lebih taat, sakit lebih baik supaya apa? Supaya digugurkan dosanya kan gitu. Ya, jadi jangan keliru gitu kan. Saya juga enggak mengajarkan diet, makanya dia bilang dokter Zainul Akbar itu apa nih? Dietnya apa? Tipe diet itu dia bilang segala diet. Saya kan tidak menyarankan diet. Dan saya tidak mengajarkan turun berat badan. Turun berat badan itu efek kesekian gitu loh. Pasti turun kalau makannya benar. Pasti turun insya Allah. Pagi-pagi gak makan nasi, kalori udah kurang. Buah masuk, serat kan, minum air putih. Siang nanti makannya juga bagus seperti itu. Jadi malam gak usah banyak makan, pasti turun berat badan. Nanti lama-lama Anda sudah tahu kapan harus makan, kapan berhenti, kapan minum, kapan diam, kapan puasa gitu loh. Anda mengatur badan itu. Jadi kalau saya makan biasanya, kemarin sempat di Makassar. Di Makassar itu sempat diajarkan sama teman sana untuk makan makanan khas sana. Yang itu tinggi banget gula. Saya makanlah sedikit. Sedikit itu saya cuil pakai sendok teh. Ada kue gitu kan, saya cuil makan teh. Cuilannya gak banyak masalahnya. Jenisnya banyak. Kue itu cuil. Habis itu berat badan saya dan gak enak banget. Dan saya ngerti kalau udah kayak begini badan saya butuh rempah. Saya tanya sama dia, ada jual sup gak? Saya bilang. Gitu. Atau kalau gak ada sup, saya bilang, ada yang jual kari gak? Ketemu, ada jual bikin mie kari. Saya pakai mie gak? Jadi mie nya itu, kuahnya saya minum, ya. Saya minta sama dia, isinya sayur sama ayamnya doang. Kuahnya saya habisin, habis itu badan saya fresh lagi. Gitu, jadi kita yang paham badan kita. Jadi, kalau ada penyakit pun sama. Kalau ada penyakit, bagusnya jangan DM Zainul Akbar. Tidak akan terbaca. Ya, begini pun kadang-kadang bukan saya nggak mau jawab, terlalu banyak. Jadi gini, mintalah petunjuk itu kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hambamu, ciptaanmu. Beri aku petunjuk apa ciptaanmu yang kau ciptakan di atas tanahmu ini untuk mengobati penyakitmu. Nanti Allah kasih petunjuk gitu loh. Kita tuh seringnya lupa, kalau sakit datang ke dokter, datang ke ribas, lupa ada Tuhan. Datang lu ke Allah, sholat dulu 2 rakaat, minta ampun, minta maaf, minta petunjuk. Nanti Allah kasih petunjuk, bisa jadi gara-gara mungkin bisa jadi cuma minum apa kayak begini kan, ini apanya tau gak? Wheatgrass, rumput gandum. Ini satu slokinya tuh mahal loh. Ini salah satu sumber antioksidan yang paling baik. Ya, bagi orang-orang yang autoimun ini kan

tukar jadi rujak buah potong, bisa kan? Kira-kira Anda mau beli nggak nanti? Nah, yang bertanya ini nanti kasih tahu. Anda jual di mana nanti kasih tahu jamaah. Itulah perlunya kita komunitas. Jadi kalau sudah kita sepakat saling membantu, gini loh, saya itu suka banget membantu. Dalam konteks bukan untuk ujuk, bukan. Karena ada hadisnya. Anda, contoh gini ya, ada teman kita mau wudhu nih. Tadi saya waktu mau wudhu itu, tadi saya disiapkan, saya mau kesana disiapkan sama Pak Panitia tadi kan. Itu Pak Bu, itu ada hadisnya. Waktu saya mau kesana disiapin sendal. Membantu hajat saudara kita yang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih aku sukai daripada iktikaf satu bulan penuh di Masjid Nabawi. Maksudnya apa? Ketika tadi beliau memberikan sendal ke saya untuk pergi ke sana, itu kan hajat saya kan, karena saya lagi pakai sepatu. Itu lebih baik daripada iktikaf satu bulan penuh di Masjid Nabawi. Pada konteks ini, misalkan nih Bapak gorengan ini, yang jualan gorengan ini kan, ke beliau tanya ke saya, misalkan, Anda sekarang punya kesempatan untuk menyuplai hajat para penganut-penganut mazhab sayur dan buah di sini yang sekarang sudah mulai pengen hidup sehat gitu kan? Kan ada solusi gitu kan? Jadi memenuhi hajat itu tiap hari jualan kayak begitu pahala. Luar biasa loh. Islam itu mengatur itu semua. Maka jangan remehkan kebaikan. Kalau diniatkan sama Allah itu pahalanya luar biasa, teman-teman sekalian, luar biasa. Ya, jangan apa ya, jangan itu. Ya, ini masya Allah luar biasa nih. Mau bertanya begini saya apresiasi banget. Ya, jadi kalau sudah tahu nggak sehat nggak apa-apa. Kalau mau diganti gimana? Nggak apa-apa, ganti sama kukus-kukus rebus-rebus kan bisa. Ubinya direbus, pisangnya direbus, ya. Semakin banyak orang-orang yang paham di sini bagus kan. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsep hidup sehat, ya, saran saya jangan masuk surga sendirian. Maksudnya sampaikan ke keluarga yang lain dan niatkan karena Allah. Siapa tahu dengan Anda cuman nyuruh dia minum kayak begini autoimunnya sembuh loh. Bisa jadi kuasa Allah. Dan kalau boleh saya katakan, saya kadang-kadang enggak habis pikir. Yang saya sampaikan juga kadang-kadang gak ribet-ribet banget hal-hal yang mungkin kita sudah paham. Tapi mungkin karena kita emang niatnya semua ikhlas karena Allah. Dan subhanallah, kalau saya coba hitung-hitung, itu 70 ada 80 mungkin lebih. Ada seratusan ibu-ibu yang hamil loh gara-gara kunyit dan ultimate kunyit itu. Puasa Allah. Banyak sekali loh. Makanya apa? Karena emang di sini memang yang kita butuhkan. Di sini yang kita butuhkan. Ya, jadi mari kita dakwahkan ini, karena memang hal seperti ini kalau kita lihat di lapangan gak banyak ya. Saya sampaikan juga ke teman-teman herbalis, ke teman-teman bekam, jangan cuma sekedar kita pintar menjual herbal, tapi kita tidak memberikan nasihat agama kepada mereka. Apa beda kita maaf sama dokter? Harus ada nasihat agama kepada pasien yang sakit. Contohnya apa? Pak Bu, kalau nanti sudah makan herbalis, jangan lupa tahajud, karena tahajud itu bikin sehat juga insya Allah. Jangan lupa puasa, itu harusnya. Karena tahu kata kuncinya semua syariat itu menyehatkan. Bahkan tanpa obat-obatan pun kita makan sederhana, banyak puasa, insya Allah juga sehat kok. Gitu loh. Jadi supaya kita lagi-lagi tidak mengandalkan pada apa namanya ya, tidak mengandalkan selain pada Allah. Kembalikan semua sama Allah. Terakhir, mohon resepnya untuk istri agar bergairah dalam berhubungan. Suami istri, apakah boleh jika istri full dari pagi minum betok lain yang infus water, sore serbuk zuriat, boleh aja lah Pak. Boleh. Kalau maaf yang bertanya ini, maaf badannya gede, kurus, turunkan berat badan. Karena seks itu ya, langsung seks itu obat kuat laki-laki itu adalah hidup sehat. Hidup sehat, gak ada yang lain. Kalau Anda hidup sehat, mulai puasa, olahraga gak usah banyak-banyak ya, maksudnya katakan tiap hari itu kita bisa jalan dari masjid, yang jangan tidur misalkan di waktu-waktu yang dilarang, itu udah cukup sebenarnya. Banyak makan rempah, rimpang-rimpang gini, cukup, gak perlu macam-macam ya. Jangan banyak atau berat badannya dikontrol. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu bagaimana mau mendapatkan maaf kepuasan dalam hubungan kalau maaf Anda gemuk? Susah ya. Biasanya untuk mencapai sensasi kepuasan dalam hubungan suami istri itu kalau ada lemak yang berlebih, ibunya susah merasakan kepuasan, bapaknya cepat menyelesaikan. Kan gak seru. Artinya apa? bisa jadi makanan itu mempengaruhi urusan ranjang. Ibu gak sehat, misalkan bapak gak sehat, hubungan seks gak optimal, istri gak puas, suami gak puas, setan masuk, gitu loh. Maka lagi disampaikan, iblis itu masuk ke berbagai cara ke manusia untuk menggoda manusia untuk membuat kemungkaran-kemungkaran. Ya, termasuk dalam urusan makanan. Ya, maka jaga makanan dalam bentuk kita, jaga makanan, jaga minuman dalam bentuk kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan, ya. Sehingga nanti kita bisa apa ya? Kita bisa melihat anak-anak bangsa atau anak-anak negeri ini ya, khususnya umat Islam, itu bisa menunjukkan. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita kembalikan semua pada Islam, insyaallah akan banyak yang kita bisa apa namanya ya, kita bisa hemat ya. Terakhir misalkan kayak begini gitu kan, ini terakhir, ini yang dibayangkan misalkan, oh ini resep tip nabawi gitu kan, ala saya fulan bin fulan, puasa Senin Kamis 2x1, puasa ayam ubi 3x1, tahajud sekali sehari, habis soda gitu, simple kok ya. Detox terbaiknya kita tuh puasa, maka jangan kehilangan momen ya, kalau bisa puasa ya. Kalau memang memungkinkan, kalau nggak mungkin mereka lagi safar atau apapun ya silakan. Tapi kalau memang lagi memungkinkan puasa, ayo biasakan untuk apa? Puasa. Karena itu detox yang paling baik. Kenapa? Itu hadiah dari Allah untuk kita. Karena Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan sebagai manusia. Baik, saya kira mungkin cukup. Sekali lagi semoga bermanfaat dan segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dari saya pribadi. Ditutupnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.